saja pujaan hati. Andai kau tahu ku sangat mencintai dirimu. Hei pujaan hati, setiap malam aku berdoa kepada Sang Tuhan, berharap cintaku jadi kenyataan, agar ku tenang meniti kehidupan. Hei pujaan hati, pujaan hati, pujaan hati, pujaan hati. Mengapa Sang Tuhan, berharap cintaku jadi kenyataan, agar ku tenang meniti kehidupan. Pujaan hati, pujaan hati, pujaan hati, pujaan hati. Mengapa pujaan hati, pujaan hati, pujaan.